Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali kita dipertemukan di sore hari ini, tidak lain untuk mempelajari syariat Islam, mempelajari agama Islam, atau yang dikenal dengan talabul ilm. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih dalam bab al-muraqabah dari kitab Riyadhus Shalihin, ia mana kita masih dalam penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, masih membahas tentang permasalahan zakat. Naam. Ia mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan masarifuz zakat, yakni orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, yakni di mana saja atau kepada siapakah orang-orang atau kepada siapakah zakat itu diberikan. Nah, yang mana hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan orang-orang yang mereka berhak untuk mendapatkan zakat, tempat-tempat disalurkannya zakat. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil fariidatan min Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja yang namanya sedekah, ya, sedekah-sedekah itu diperuntukkan lil fuqara. Yang pertama disalurkan kepada mereka al fuqara. Wal masakin, kemudian yang kedua orang miskin. Wal amilina 'alaiha, kemudian yang ketiga orang-orang yang diberikan tugas untuk mengurusi permasalahan sedekah atau zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan yang keempat orang-orang yang dilembutkan hati mereka. Naam. Wa fir riqabi, dan yang kelima orang-orang yang dalam masa perbudakan atau berkaitan dengan budak. Naam. Wal gharimin, dan al gharimin, gharimin, yakni orang-orang yang memiliki tanggungan hutang. Naam. Taib, al-gharimin, orang-orang yang memiliki tanggungan hutang. Taib, nanti akan dijelaskan oleh beliau apa yang dimaksud dengan al-gharimin. Naam. Wa fi sabilillah, dan zakat itu diberikan fi sabilillah, dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada mereka mujahidin, orang-orang yang berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa binis sabil, dan juga sedekah atau zakat itu diberikan bagi seseorang yang melakukan perjalanan. Naam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat atau sedekah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan fariidhatan min Allah. Apa yang sampai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan golongan yang berhak mendapatkan sedekah atau zakat ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya. Yani memang khusus yang namanya sedekah atau zakat itu disalurkan kepada golongan-golongan tadi, orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Naam. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha mengetahui, mengetahui dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakimun, dan Maha bijaksana dalam urusannya. Naam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat yang menjelaskan kepada kita tentang kemanakah zakat atau sedekah itu disalurkan. Naam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 golongan yang mana mereka adalah orang-orang yang berhak, yang Allah sebutkan secara khusus untuk mendapatkan yang namanya sedekah atau zakat. Taib. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yakni ayat yang kita bacakan tadi. Beliau mulai merinci satu persatu. Naam. Fal fuqara wal masakin, kata beliau. Adapun al fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ini golongan yang pertama, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat atau sedekah, yakni al fuqara wal masakin. Siapakah mereka? Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, humul ladzina la yajiduna kifayatahum wa kifayata awailihim limuddati sanah. Orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin, mereka adalah alladzina la yajiduna kifayatahum, orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Naam. Ya, ini kebutuhan primer tentunya. Wa kifayata awailihim, begitu pula kebutuhan keluarga mereka. Limuddati sana, selama 1 tahun. Ya. Ini kata beliau. Yang dimaksud dengan orang yang fakir dan orang yang miskin adalah orang yang dia itu tidak bisa naam, atau yang memiliki mata pencaharian yang tidak mencukupi pada dirinya Begitu pula pada keluarganya selama 1 tahun. Naam. Ini kata beliau yang dimaksud dengan al-fuqara wal masakin. Naam. Ya, ini tidak menentu. Misal, contohnya kata beliau, rajulun muwazzafun biratibin syahrin qadruhu 4000 riyalin lakin indahu 'ailatun yasrifu 6000 riyal fahadha yakunu faqiran li'annahu la yajidu ma yakfihi. Beliau sebutkan contoh bentuk gambaran orang fakir dan orang miskin. Kata beliau, seperti seseorang, ya, seorang pegawai, pekerja, nam, yang mana setiap bulannya itu dia memiliki penghasilan sekitar 4000 real. Nah, ini contohnya. Ya. Ada seorang pegawai yang mana bulan tiap bulannya itu dia mendapat sekitar 4000 real. Atau mungkin kita ini kan mungkin contohnya 400 ribu lah per bulan, contohnya seperti itu. Ini penghasilan yang dia dapatkan dari pekerjaan dia per bulannya. Kata beliau, akan tetapi dia memiliki keluarga. Nah, yang mana keluarganya tersebut itu menghabiskan biaya per bulannya sebanyak 6000 real. Nah, dia gajinya per bulan berapa? 4000 real. Dalam keadaan dia punya keluarga. Keluarganya ini, ya, tiap bulannya menghabiskan 6000 real. Berarti gajinya enggak cukup. Ya. Kalau buat dirinya saja mungkin cukup. Tapi dia punya keluarga. Naam. Kata beliau, fahada yakunu faqiran. Maka orang yang demikian keadaannya ini dia dikatakan sebagai orang yang fakir. Ya, kenapa? Li'annahu la yajidu ma yakfihi. Karena dia tidak mendapati apa yang mencukupi dirinya. Gaji 4000 real. Dalam keadaan dia punya keluarga yang mana keluarganya itu menghabiskan tiap bulannya 6000 real. Ya, kurang gajinya. Mungkin untuk dirinya saja belum tentu cukup, ditambah lagi punya keluarga demikian. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang demikian keadaannya, maka dia dikatakan sebagai orang yang fakir. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencukupi kehidupannya. Walaupun dia punya gaji bulanan. Naam. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala, fa nu'tihi 24,000 min az-zakati min ajli an nukmila nafaqatahu. Maka orang yang demikian keadaannya, yang punya gaji bulanannya 4000 real, kemudian dia punya keluarga yang kebutuhan per bulannya itu menghabiskan 6000 real, maka ketika kita memberikan dia zakat atau nafkah sedekah, maka kita berikan kepada dia sebanyak 24,000, 24,000 real. Naam. Yang mana min ajli an nukmila nafaqatihi, dengan 4000 rial tersebut, 24 ribu rial tersebut itu menyempurnakan nafkah bagi dirinya. Ya, kalau kita hitung dia memiliki gaji per bulannya berapa tadi? 4000 rial. Atau anggaplah 400 ribu mungkin, seperti itu. Dalam keadaan keluarganya tiap bulannya menghabiskan berapa? 6000 rial. Taib. Maka kata beliau, orang yang demikian keadaannya, kita bantu dia dengan kita berikan sekitar 24 ribu rial dari zakat untuk menyempurnakan kebutuhan dia selama 1 tahun. Ya, berarti kan kalau keluarganya butuh 6000 rial, sedangkan dia 4, tinggal kita sempurnakan saja, dibagi. Berarti per bulannya dapat berapa? Maka kita berikan buat dia yang itu mencukupi keluarganya. Naam. Ini kata beliau, mencukupi selama 1 tahun. Baik. Contoh yang kedua. Wa rajulun akhar ratibuhu 6000 fi syahr. Contoh yang kedua, ada seseorang, nah, yang mana tiap bulannya dia itu memiliki penghasilan atau yang dia butuhkan itu, yang dia dapatkan untuk kehidupannya sehari-hari ialah 6000. Ya, entah 600000 atau 6000 rial. Naam, al-muhim per bulannya demikian. Lakinnahu indahu a'ilatun kabirah. Akan tetapi orang ini punya keluarga yang besar. Ya, yang namanya orang yang sudah berkeluarga. Enam. Ini bermacam-macam. Ada yang dia itu punya anak 1, ada yang punya anak 2, 3, 6. Apalagi keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah, anaknya itu lebih dari 3. Enam. Berarti otomatis kebutuhan ya per bulannya atau sehari-harinya itu besar pengeluarannya. Naam. Kata beliau, ada seseorang, contoh yang kedua, dia itu per bulannya naam memiliki gaji ya sebesar 6000 rial. Akan tetapi dia memiliki keluarga yang besar. Ya, anaknya banyak atau mungkin istrinya lebih dari 1. Naam. Taib. Kata beliau, wal ma'unatu syadidatun la yakfihi illa 12000. Maka seseorang yang demikian keadaan, yang memiliki keluarga yang besar, tentu dia memiliki kebutuhan yang besar pula, yang sangat mendesak. Naam. Maka tidak cukup dengan gaji yang dia miliki tadi, kecuali 12000, 12000 rial baru bisa mencukupi keluarganya, dia dan keluarganya. Naam. Karena dia butuh 6, sedangkan keluarganya besar. Yani keluarganya itu menghabiskan 12000. Maka orang yang demikian keadaannya, fanu'tihi minaz zakah, maka kita berikan orang tersebut dari zakat 72000. Ya. Maka orang yang demikian keadaannya kita berikan kepada dia 72 ribu real. Naam. Yaqulul ulama, berkata para ulama, yakni kita berikan kepada dia ya uang yang mencukupi bagi dia dan keluarganya, menyempurnakan. Ya kalau seandainya dia itu naam memiliki bulanannya 300 ribu atau 400 ribu yang mencukupi dirinya, sedangkan keluarganya ya itu membutuhkan 500 ribu pada per bulannya, maka kita berikan kepada dia melengkapi ya gajinya tadi, sehingga bulanannya dia itu tertutupi, mencukupi, dan kita berikan sejumlah 1 tahun. Naam. Yaqulul ulama, mereka para ulama mengatakan, nu'tihi ma yakfihi limuddati sanah. Ketika kita memberikan zakat kepada al-fuqara wal masakin, naam, ini kita berikan kepada mereka apa yang mencukupi mereka selama 1 tahun. Ini disebutkan oleh mereka para ulama. Naam. Kenapa? Kemudian beliau mengatakan, wala nu'tihi aktsara min kifayati sana, dan kita tidak berikan lebih dari sejumlah 1 tahun. Yani kalau memang seandainya setahun itu kalau dikalkulasikan mencukupi kehidupan dia itu bisa diberikan sekitar 10 juta, kita berikan 10 juta. Nah, 10 juta itu dihabiskan untuk setahun dan tidak lebih dari itu. Ya, wala nu'tihi aktsar min kifayati sana, kita tidak berikan dia lebih dari 1 tahun. Nah, kata beliau, li'annahu ala madari sana ta'ti zakatun jadidatun tasuddu hajatahu. Dikarenakan ketika berganti tahun, ini kan ada lagi yang namanya zakat. Nah, kenapa kita tidak berikan lebih? Karena tiap tahun itu ada yang namanya zakat yang disalurkan kepada mereka al-fuqara wal masakin dan orang yang lainnya, dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Naam. Falihada, maka dari sini qaddaraha al-ulama bisanah, mereka para ulama ya menyebutkan ukuran kita berikan kepada mereka, batasan orang-orang fakir wal masakin atau orang apa berhak untuk mendapatkan zakat dari al-fuqara wal masakin, ini seukuran kebutuhan dia selama 1 tahun. Naam. Kenapa? Karena tiap tahunnya itu ada yang namanya zakat. Taib. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penjelasan beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan al-fuqara wal masakin. Ya, berarti kalau dihitung-hitung orang yang kerja serabutan masuk mana? Masuk di sini al-fuqara wal masakin. Kenapa? Karena tidak bisa belum memberikan kebutuhan sehari-harinya atau perbulannya. Naam. Jelas apa yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Apa itu atau siapa saja yang dikatakan al-fuqara wal masakin? Yani mereka orang-orang yang mereka itu tidak bisa memberikan kebutuhan pada kehidupan mereka, tidak mendapati sesuatu yang bisa menutupi kebutuhan mereka selama 1 tahun. Nah, di sini beliau contohkan seperti orang pegawai. Walaupun dia pegawai, tapi kalau tidak gajinya itu tidak menutupi kebutuhan dia, ya, dia tidak bisa dikatakan orang kaya dan semisalnya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Fa idza qala qa'il, kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, apabila ada orang yang bertanya, ya, ayyuhuma ashad hajatan al-fakir awil miskin, kalau ada yang bertanya manakah orang yang lebih membutuhkan, orang fakir atau orang miskin? Qala ulama, maka para ulama mengatakan innama yabda'u bil aham fal aham. Wallahu ta'ala qad bada'a bil faqir fayakunul faqir asyadda hajatan minal miskin. Mereka para ulama menyebutkan ya, ketika mungkin ada orang yang bertanya ya, mana yang lebih berhak untuk lebih pantas kita beri bantuan, kasih bantuan, orang fakir atau orang miskin? Maka disebutkan oleh mereka para ulama, kita memulai dari yang paling penting, kemudian yang setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai dalam ayat ini dengan al-faqir. Ya. Maka di sini menjelaskan kepada kita orang fakir itu adalah orang yang lebih membutuhkan dibandingkan al-miskin, orang miskin. Nah, berarti orang fakir itu ya lebih kurang keadaannya dibandingkan orang miskin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan al-faqir baru al-miskin. Taib. Ini golongan yang pertama, orang yang berhak mendapatkan zakat atau sedekah, yakni al-fuqara wal masakin. Orang-orang yang tidak mendapati apa-apa yang bisa mencukupi kehidupan mereka selama satu tahun. Kemudian kelompok yang ketiga, jadi al-fuqara wal masakin ini golongan yang pertama dan kedua. Ats-tsalitsu al-amiluna 'alaiha, golongan yang ketiga dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat atau sedekah ialah al-amiluna 'alaiha, orang-orang yang mengurusi masalah zakat. Naam. Dijelaskan oleh beliau, al-amiluna 'alaiha ay alladzina wallahum ra'isud daulati amra az-zakati ya'khudunaha min ahliha wa yunfiqunaha fi mustahiqiha fayu'tihim ra'isud daulati miqdara ujratihim walau kanu aghnia li'annahum yastahiqunaha bil amali la bil hajah. Naam. Kata beliau, al-amiluna 'alaiha, orang-orang yang mengurusi masalah zakat, termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, yakni mereka adalah alladzina wallahum ra'isud daulah. Orang-orang yang memang langsung ditunjuk oleh pemerintah ya, setempat untuk mengurusi permasalahan zakat. Yang mana zakat tersebut diambil dari orang-orang yang kaya. Ya. Dari orang-orang yang memang berhak untuk mengeluarkan zakat, wa yunfiqunaha fi mustahiqiha. Kemudian zakat tersebut ya sama orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa tadi, pemerintah setempat, diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tadi. Ya, inilah yang disebut dengan al-amiluna 'alaiha. Orang-orang yang mengurusi permasalahan zakat, yang memang pemerintah setempat menunjuk mereka orang-orang tertentu yang mereka itu ya ditugaskan untuk mengambil zakat. Ya, mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berhak, orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat, kemudian zakat tersebut diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Naam. Kata beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, fayu'tihim ra'isud daulah miqdara ujratihim walau kana aghnia. Maka pemerintah yang telah menunjuk mereka, pemerintah daerah tersebut yang telah menunjuk orang-orang tadi itu, orang-orang tertentu untuk mengurusi permasalahan zakat, maka sama pemerintah daerah tersebut memberikan kepada mereka upah. Ya, upah bagi mereka, orang-orang yang menyalurkan, mengurusi masalah zakat tadi, orang-orang yang telah ditunjuk diberikan upah, walaupun mereka adalah orang-orang kaya. Nah, jadi patokannya bukan kaya miskin. Walaupun dia kaya, tapi kalau dia masuk dalam lembaga atau suatu lembaga dibuat oleh pemerintah daerah setempat untuk mengurusi permasalahan zakat, dia tetap diberikan upah. Nah, entah upah itu langsung diberikan dari hasil zakat atau bisa juga diambil dari baitul mal, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Al-muhim, di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang yang mengurus permasalahan zakat. Walaupun dia adalah seorang yang kaya, orang yang memiliki, orang yang punya. Kenapa? Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Li'annahum yastahiqunaha bil amal la bil hajah." Mereka walaupun kaya, walaupun orang yang memiliki harta, ketika mereka itu mengurus permasalahan zakat, kemudian mereka diberikan upah. Naam, mereka itu diberikan upah dari itu semua bukan karena kebutuhan mereka, tapi apa? Karena mereka itu bekerja, ya, beramal di situ, ikut mengurusi permasalahan zakat, bukan karena kebutuhan mereka. Naam. Jadi di sini menunjukkan kepada kita tidak mesti dan tidak harus ia mengurus permasalahan zakat itu orang-orang yang tidak punya. Nah, walaupun dia orang kaya, orang yang punya, ketika memang dia punya potensi di situ, kita libatkan. Dan dia juga berhak untuk mendapatkan zakat atau sedekah karena dia ikut, ya, membantu beramal di situ. Taib. Ini kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan, fa idza qala waliyul amr haula'il wahidu minhum idza amila bisyahri faratibuhu 1000 riyal fanu'tihim 'ala 1000 riyalin minaz zakah wa dzalika li'annahum yatasarrafuna fi zakati limaslahati zakati fa'utu minha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa idza qala waliyul amr, apabila pemerintah, ya, atau pemerintah setempat daerah tertentu yang mengurusi permasalahan zakat, ya, atau yang telah menunjuk orang-orang yang mengurus permasalahan zakat, ketika pemerintah tersebut dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengurus permasalahan zakat tersebut, apabila mereka na'am mengurus masalah zakat itu selama sebulan, maka beri mereka upah sebanyak 1000 riyal. Kata beliau, fanu'tihim 'ala 1000 riyalin minaz zakah. Maka kita harus berikan kepada mereka, orang-orang yang mengurusi masalah zakat tadi, ya, 1000 riyal sesuai dengan perintah dari pemerintah atau dari penguasa setempat. Naam. Ini bagi mereka al-amiluna 'alaiha, orang-orang yang mengurusi permasalahan zakat. Naam. Kalau ditetapkan bahwasanya sama penguasa tersebut atau pemerintah setempat, orang-orang yang kerja ini, ya, karena mereka mengurusi masalah zakat, maka per bulannya dikasih 1000 riyal. Maka kita berikan 1000 riyal bagi mereka, orang-orang yang mengurusi permasalahan zakat tersebut. Kenapa? Wadzalika, yang demikian itu, yakni kita berikan upah kepada mereka dari zakat yang kita kumpulkan pula, atau yang mereka kumpulkan, diambil dari situ sebagian untuk membayar upah bagi mereka. Yang demikian itu li'annahum yatasarrafuna fi zakah, karena mereka yang mengurusi, ya, permasalahan zakat disalurkan kemana. Naam. Limaslahati zakati, yang semua itu kembali untuk kemaslahatan zakat. fa'utu minha, maka kita pun berikan kepada mereka, orang-orang yang mengurus permasalahan zakat tadi, kita ambil dari zakat bagian yang diberikan kepada mereka. Naam. Taib. Menunjukkan bahwasanya dalam zakat itu ada bagian bagi orang-orang yang mengurusi zakat tersebut. Taib. Kemudian beliau mengatakan, lakin idza ahabba waliyul amri an yu'tihim min baiti malil muslimin al mala al 'am la yuwaffir az-zakata lil mustahiqiha fala ba's. Kata beliau, akan tetapi kalau seandainya ternyata penguasa atau pemerintah setempat nam memberikan upah bagi orang-orang yang mengurusi zakat tadi, taib, yang mana upahnya mereka itu diambil dari baitul mal, baitul mal kaum muslimin, nam, untuk diberikan kepada mereka, yang demikian ini fala ba's, tidak mengapa. Naam. Ini kata beliau. Jadi al-amiluna 'alaiha, orang-orang yang mengurusi masalah zakat ini termasuk golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yakni mereka punya bagian dari zakat tersebut karena mereka ikut mengurusinya. Naam. Yani mereka punya bagian atau upah. Kemudian upah ini bisa diambil dari zakat tersebut atau juga bisa diambil dari baitul mal kaum muslimin. Ini tidak mengapa, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan golongan yang ketiga, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat atau sedekah, ialah al-amiluna 'alaiha, yakni orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Ya, kalau mungkin kita daerah kita mungkin ada lembaga tertentu, yakni orang-orang yang memang ditunjuk secara khusus dalam lembaga tersebut untuk mengurusi permasalahan zakat atau sedekah, ya. Nah, mereka orang-orang yang ada di dalamnya ini termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan upah atau bagian dari zakat tersebut, atau upahnya mereka itu diambil dari baitul mal kaum muslimin. Al-muhim mereka punya bagian. Naam. Wallahu a'lam bistawab. Dan masih ada lagi golongan yang lainnya dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan difahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita semuanya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.